إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد عباد الله حاضري جماعة صلاة الجمعة yang dimuliakan Allah dan yang saya hormati. Setiap manusia, setiap yang hidup bernafas di muka bumi ini pasti akan mati, dan setelah kematiannya bukan berarti berakhir segala sesuatunya, namun masih di hadapannya yaumul qiyamah, di hadapannya masih ada mahsyar, ada hisab, ada mizan, ditimbang segala amal perbuatannya yang baik maupun yang jelek, ketaatan ibadahnya atau maksiatnya, perbuatan baiknya kepada orang lain atau kedolimannya, masing-masing mempertanggungjawabkan semua itu di hadapan Allah Rabbul Alamin yang menciptakan mereka semua. Hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di dalam surat Az-Zumar Allah mengingatkan kepada hamba-hambanya, innaka mayyitun wa innahum mayyitun thumma innakum yawmal qiyamati inda rabbikum tahtasimun. Innaka mayyit wa innahum mayyitun. Engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti wafat, layaknya manusia yang lain. Tidak ada yang Allah berikan kekekalan baginya dari makhluk. Maka Rasul pun sallallahu alaihi wasallam mengalami yang namanya kematian. Wa innahum mayyitun, dan mereka semua juga pasti akan mati. Tsumma innakum yaumal qiyamati inda rabbikum tahtasimun. Kemudian kalian semua di hari kiamat di hadapan Rabb kalian, di hadapan Tuhan kalian, kalian akan saling bantah-bantahan. Ketika ayat ini turun, kata Zubair bin Awam bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, atukarrar alaina al-khusuma ba'da ma kana alaina fid dunya. Wahai Rasulullah, apa akan diulang lagi permusuhan, perselisihan, sehingga saling bantah-bantahan di akhirat kelak, setelah semua itu telah kita lalui di kehidupan dunia dahulunya? Maka Rasulullah SAW menjawab, qala na'am, iya, akan diulang semua itu. Maka Zubair berkata, innal amra idzan lasyadid, jika demikian, maka sungguh perkaranya jauh lebih berat. Karena perselisihan itu, bantah-bantahan itu di hadapan yang maha adil, Ahkamul Hakimin, Allah Rabbul Alamin subhanahu wa ta'ala. Karena perselisihan saat itu, bantah-bantahan saat itu, tidak akan sedikitpun seseorang merasa terzalimi, tidak akan sedikit pun terambil hak dari orang lain. Semuanya akan diselesaikan dengan seadil-adilnya. Kalian akan berbantah-bantahan di yaumul qiyamah. Siapa yang benar? Siapa yang salah? Siapa yang zalim? Siapa pula yang dia zalimi, terzalimi? Semua itu akan kalian selesaikan di hadapan Rabb kalian di yaumul qiyamah. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dalam tafsir ayat ini di Zumar ayat 30 dan 31, sampai-sampai antara nyawa dengan jasad pun akan berbantah-bantahan. Satu orang, masing-masing orang, antara rohnya dengan jasadnya saling bantah-bantahan. Rohnya akan berkata kepada jasadnya, kamu yang berbuat ini, kamu yang berbuat itu, maksiat ini engkau lakukan, maksiat itu engkau perbuat. Jasadnya pun membantah, berkata kepada rohnya, kamu yang berniat, kamu yang memang merencanakan, kamu yang begini dan kamu yang begitu. Jika itu pada setiap orang, pada dirinya sendiri, antara nyawa dan jasadnya, terlebih-lebih itu kepada orang lain. Di Musnad Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Uqbah bin Amir, beliau bersabda, awalul khasmain yaumal qiyamah al-jaran, dua orang yang akan saling bantah-bantahan, saling menuntut haknya dan saling mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Pertama yang diselesaikan di hari kiamat di hadapan Allah adalah tetangga dengan tetangganya. Mungkin dulunya terzalimi, mungkin dulunya haknya belum terselesaikan, mungkin masih meninggalkan kekesalan, kejengkelan, sakit hati karena ulah sikap, ucapan, perbuatan tetangganya. Itu yang pertama diselesaikan di yaumul qiyamah, karena hak tetangga sangat besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ma zala jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithu. Terus Jibril mewasiatkan kepadaku tetangga. Diingatkan terus Rasulullah oleh Jibril, tetanggamu, baik-baiklah kepada tetanggamu, jangan kamu zalimi tetanggamu. Karena seringnya Rasul katakan, sampai-sampai aku mengira mungkin tetangga ini akan dijadikan salah satu dari ahli waris, karena sangat ditekankan hak tetangga. Ibadallah, hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah dan yang saya hormati, demikianlah keadilan Allah. Karena memang di akhirat, hari terakhir yang ada adalah surga dan neraka. Tidak akan diizinkan untuk masuk surga seorang hamba ketika masih menyisakan hak orang lain pada dirinya. Tidak akan seorang hamba mendapat kenikmatan surga, masuk di dalamnya dengan segala kenikmatan yang Allah janjikan untuknya. Tidak akan itu dia dapati sebelum segala sesuatunya selesai, clear dan bersih dari segala tuntutan orang lain hak-hak mereka kepadanya. Allah Maha Adil. Kalaupun di dunia belum terselesaikan, mungkin di dunia yang zalim masih bisa dimenangkan di pengadilan. Yang zalim mungkin masih menang karena kekuatan yang dia miliki dan lain sebagainya. Yang terzalimi tidak kuasa untuk berbuat apa-apa karena kelemahannya, karena kemiskinan dan kekurangannya. Tapi yaumul qiyamah tidak akan Allah izinkan satupun masuk surga sebelum diselesaikan segala sesuatunya. Ini yang Allah tegaskan di dalam ayat Az-Zumar. Tsumma innakum yaumal qiyamah 'inda rabbikum tahtasimun. Sungguh kalian di hari kiamat di hadapan Tuhan kalian akan saling bantah-bantahan. Selesaikan hak kalian, selesaikan kedzaliman kalian, mumpung kemampuan dan waktu masih Allah berikan kepada kita. Di dalam hadis Musnad Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, la turadduna al-huquq ila ahliha hatta innahu la tuqadu lisyatil jalha minasyatil qarna. Demi Allah, sungguh kalian semua mau mengembalikan hak-hak orang lain, baik itu hak harta bendanya, baik itu hak kehormatannya, nama baiknya, atau bahkan itu hak nyawa dan darahnya, tidak boleh dilukai sedikitpun. Kalian kembalikan hak-hak orang ini kepada yang memilikinya, atau di hari kiamat itu akan diselesaikan. Bahkan Rasulullah SAW sebutkan akan diselesaikan oleh Allah antara kambing seekor domba yang tidak bertanduk dari kambing yang bertanduk. Dulu ketika di dunia, kambing yang bertanduk ini merasa punya tanduk, dengan semena-mena menanduk, menyakiti, mungkin bisa mati kambing satunya yang tidak memiliki tanduk. Di hari kiamat akan Allah selesaikan binatang, kambing seekor domba tidak akan terzalimi. Yang tidak memiliki tanduk ini ketika di dunia tersakiti akan dikembalikan haknya oleh Allah di hari kiamat dari kambing yang menanduknya ketika di dunia. Itu binatang, makhluk yang tidak menjadi mukallaf, makhluk yang tidak mendapat beban syariat untuk mengamalkan dan meninggalkan larangan-larangan Allah, mengamalkan perintah-perintahnya. Terlebih itu manusia dan jin. Dua takalai mukallaf yang diperintah oleh Allah mendapat beban untuk taat dan tunduk mengamalkan perintah Allah dan Rasulnya, meninggalkan larangan Allah dan larangan Rasulnya. Terlebih-lebih lagi akan diselesaikan segala sesuatunya di yaumul qiyamah. Kalian sungguh akan berbantah-bantahan di hari kiamat kelak di hadapan Tuhan kalian. Sedikit pun saat itu tidak akan ada yang terzalimi. La turadduna al-huquq, akan kalian kembalikan semua hak itu, akan kalian tunaikan hak-hak orang lain yang kalian rampas, yang kalian ambil. Orangnya tersakiti, terdolimi, baik itu pada nyawanya, kehormatannya, atau harta bendanya. Keadilan Allah yang maha adil tidak mengizinkan untuk manusia dibiarkan demikian saja tanpa pertanggungjawaban. Segala sesuatu ada pertanggungjawabannya. Apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita perbuat, ada tanggung jawabnya. Di hadapan Rabbul Alamin kalian akan berbantah-bantahan. Nas'alullah al-afiyah wa salamah wa aqulu ma sami'tum wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan kama yanbaghi li jalali wajhihi wa li 'azimi sultani. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, ibadallah, hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena yang telah tersebutkan dalam khutbah pertama tadi, hukuk bani Adam mabniya alal musyah, hak bani Adam, hak manusia didirikan di atas musyah. Tidak ada yang mau mundur, tidak ada yang mau mengalah, karena itu haknya memang pantas untuk dia perjuangkan, patut untuk dia dapat kembali memiliki yang menjadi haknya. Oleh karena itu sulit dan berat perkara hak bani Adam. Allah maha pengampun, Allah maha penyayang. Hak-hak Allah kalau itu dilanggar oleh seorang hamba, masih berpeluang besar seorang hamba, Tuhan yang maha pengampun, mengampuni dosanya jika dia benar-benar bertobat kepadanya, banyak-banyak beristighfar kepadanya. Tapi manusia tidak semudah itu. Kita menyelesaikan urusan dengan orang lain tidak segampang itu. Kita meminta maaf tidak secepat itu orang memaafkan kita. Dan perkaranya adalah buntutnya di hari kiamat kelak kalian akan berbantah-bantah, berselisih, menuntut haknya. Artinya ini semua mengajari kita untuk lebih takut, lebih berhati-hati, tidak menggampang-gampangkan terhadap hak orang lain, nyawa, kehormatan, ataupun itu harta benda mereka. Kembalikan hak orang, jaga hak orang, tunaikan hak orang lain selagi kita masih diberi kesempatan oleh Allah hidup di dunia ini, agar di hari kiamat tidak berat kita menghadapi tuntutan mereka. Tidak sulit di hari ditimbang segala amal perbuatan kita. Di hari anak kita pun lari dari kita. Di hari orang tua kita pun lari dari kita. Di hari saudara kita pun lari dari kita. Masing-masing sibuk ingin menyelamatkan dirinya sendiri. Yang bersama kita amal perbuatan kita. Yang bersama kita terus menemani kita apa yang telah kita perbuat di dunia, baik atau itu jelek. Na'udzubillah. Thumma innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum tahtasimun. Sungguh di hari kiamat di hadapan Tuhan kalian, kalian akan saling bantah-bantahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah dalam hadis qudsi, Allah berkata, ya ibadi, inni haramtu dzulma 'ala nafsi wa ja'altuhu fi ma bainakum muharrama fala fadhalamu. Wahai hamba-hambaku, aku haramkan kedzaliman atas diriku, maka Allah tidak akan mendzalimi siapapun sedikitpun. Dan aku jadikan kedzaliman itu haram di antara kalian, maka jangan kalian saling mendzalimi. Jangan kalian saling mendzalimi, mengambil hak orang lain. Tidak kalian tunaikan, tidak kalian kembalikan hak orang lain. Jangan kalian lakukan kedzaliman itu. Rasulullah pun mengingatkan, wattaqi da'watal madlum fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijab. Nasihat Rasul kepada Mu'ad, takuti oleh wahai Mu'ad doa orang yang terzalimi, karena doa orang yang terzalimi tidak ada tabirnya dari Allah, artinya doanya pasti mustajab, pasti dikabulkan oleh Allah. Orang yang dalam keadaan terzalimi, saat itu dia merasa lemah, saat itu dia merasa kecil, saat itu dia merasa tertindas, sakit hati, kesal dan sangat jengkel terzalimi, tapi tidak berdaya apa-apa. Satu-satunya yang dia mengadu kepadanya adalah Allah, maka doanya terkabul. Hati-hati, Rasul ingatkan, takuti olehmu agar kemudian doa orang yang kamu zalimi tidak menimpamu. Kalau itu doa kejelekan, dia berdoa memohon kepada Allah agar menimpa kepada yang menzaliminya kecelakaan, musibah, kejelekan, kesengsaraan, entah kejelekan apalagi, pasti akan mengenai dirimu. Allah kabulkan doa orang yang terzalimi. Takuti itu. Rasul ingatkan kepada Mu'ad ketika beliau utus ke Yaman, agar beliau pun berhati-hati menjaga hak orang, bahkan itu hak orang kafir. Karena Mu'ad diutus oleh Rasulullah ke Yaman, saat itu negeri Yaman penghuninya mayoritas adalah ahlul kitab dari Yahudi dan Nasrani. Takuti, jangan kamu mendzalimi mereka. Oleh karena itu, marilah kita ingat selalu bahwa kita pasti mati. Ingat selalu, setelah mati bukan berarti berakhir segala sesuatunya. Di depan masih perjalanan panjang sampai kemudian jannah wa nar. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk taat ibadah kepadanya dan mengembalikan segala hak orang yang mungkin pernah kita zalimi. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma inna nas'aluka khaira ma sa'alaka bihi nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma waffiq ulata umurina lima tuhibbu wa tardha warzuqhum bitanatan salihah tu'inuhum ala ta'atik, Allahumma wa aslih bihimul bilad wal ibad birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma man arada bina wa bil muslimina wa bihadihi bilad syarran aw su'a fa ashghilhu bi nafsi wa rudda kaidahu fi nahri innaka qawiyyun azizun dhu intiqam. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin.